Sekarang kita masuk ke al-munada. Wa minha al-munada nahu ya Abdullah. Fa inna aslahu ad'u Abdullah fa hudhifa al-fi'lu unibat ya anhu wal munada hum satu anwa'in al-mufradul alam wan nakiratul maqsuda wan nakiratu ghairul maqsuda wal mudaf wal musyabbahatu bil mudaf fa ammal muradul alam wan nakiratul maqsuda fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halil i'rabi fayubnayani ala dhommi in kana mufradaini nahu ya zaidu wa ya rajulu aw jam'a taksirin nahu ya zuyudu. Qala syarih rahimahullah al-awwal al-hamzah nahu azaidun wa hiya lil qarib wasani ay bil qasri was sukuni nahu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li ammihi abi talib ay am qul la ilaha illallah wa hiya lil qaribi aidun wasalis ya wa hiya ummul babi wa hiya lin nida'il ba'id haqiqatan au hukman kana imi wasahi wa qad yunadi bihal qarib tawkidan wa qad yunada bihal qarib tawkidan wa rabi aya nahu aya zaidun wa hiya lil ba'id wal khamis hayya lil ba'id wa ha uha badal min hamzati ayya wa qila hiya asl was sadis ay bil mat was sukun nahu ay zaidun bi makna ya zaidun was sabi waw hiya indal jumhuri mukhtasah bin nadbati wa hukya isti bin nudbah wa hukya istimaluha fi ghairin nudbah qalilan ka qaul Umar radhiyallahu anhu ma'jaban laka ya ibnu Abbas ma'jaban laka ya ibnu Abbas wa thamin a bil mat bi yu'ta ba'dal hamzati bil alif wa innama yudharu nasbul munada idha kana mudafan nahu ya Abdullah wa ya Rasulullah aw sabihan bil mudaf nahu ya tali'an jabalan aw nakiratan ghaira maqsudah nahu qawlul wa'id ya ghafilan wal maut yatlubuh wa fima adadalika la yudhar nasbu wa innama yakuna mansuban mahallan liannahu maf'ulun bih min haythul ma'na fa inna aslahu ay aslunahu ya Abdullah ud'u aw utlub aw unadi Abdullah fahudifal fi'l wa unibat ya anhu ay wa uwidu anhu harfun nida li takhfifi wa liyadulla ala al-insya'i wa innama wajaba hasful amil wa huwa ad'u limtina'il jama' bainal mu'awid wal mu'awad anhu wa zahir kalamuhu annan tasabal munada madhab sibawai wa qala al-mubarrid an-nasib lahu harfu ala annahu maf'ulun bih wa anna nasibahu fi'lun muqaddar wa hadhan nida' lasaddahu masaddal fi'l wal munada huam satu anwa ala al-mashhur al-mufradul alam wa huwa ma kana ta'rif wa huwa ma kana ta'rifu sabiqan ala nida'i kaya zaidu wa huwa bak wa huwa bakun ba'dan nida'i ala ta'rifi sabiq bil alamiyati istishaban lahu ba'dan nida'i ghairu annal khitab ahdas fihi naw'an min at-takhsisi ala jihati ta'kidi kama takhassasu sifah wa nakiratul maqsudah wahya ma arada ta'rifuha bin nida'i bi an qasada biha muayyan ka qaulika ya rajulu turidu bihi shakhsan muayyanan wa nakratu ghairul maqsuda bizati wa innamal maqsud wahid min afradiha nahwiyan insanan an qadani wal mudaf ila ghairihi idafatan lafziyatan nahu ya daribu gulamahu aw idafatan ma'nawiyatan nahu ya gulamu zaidin wal musabbih bil mudaf wal musabbah bil mudaf wa huwa kullu ismaini ahaduhuma murattabat bil akhar ala ma sayati famal mufradul alam wan nakratul maqsudah fayubnayani lafzan aw taqdiran ala ma yurfa'ani bihi fil halil i'rab lafzan aw taqdiran aw mahallan min ghairi tanwini ila fid darurah fayubnayani ala dhommi in kana mufradaini nahu ya zaidu wa i'rabuhu ya harfun nida'in Zaidun munada mufrad mabni ala dhommi muayyan wa misalu dhalikal mu'rab takdiran nahu ya Musa fa innahu munada mufrad mabni ala dhommatin muqaddar ala alif mana min zuhriyat ta'adzur wal mu'rab mahallan kal mausul nahu ya man la ilaha illahu wa ismul isyarah nahu ya hadal qa'im wa dhamir nahu ya anta wa ya iyaka wa ya huwa fi nidaihi ta'ala wa yamtani un nida wairuh kama qala ba'dul muhaqqiqin wa alifi mu'allifan hafilan fal munada fi jami' dzalika mabni mahal ala dhommi wa minha al munada nahu ya abdallah fa in aslahu ad'u abdallahi fa hudhifa al fi'lu wa uniba ياء عنه والمنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب فيبنيان على الضم إن كانا مفردين نحو يا زيد ويا رجل أو جمع تكسير نحو يا زيود ويا رجال أو جمع مؤنث أو جمع مؤنث سالما أو جمع مؤنث سالما نحو يا مسلمات أو مركبا مسجيا نحو يا معدي كارب يا معدي كارب ويبنيان على الألف في التثنية نحو يا زيدان ويا رجلان وعلى الواو في الجمع نحو يا زيدون. Dan di antara amil yang wajib dibuang adalah pada al-munada setelah pada ishtighal. Contohnya ya Abdullah. Sesungguhnya asli dari Abdullah adalah ad'u Abdullah. Saya memanggil Abdullah. Fahudhifal fi'lu. Dibuanglah fi'il ad'u. Wa uniba ya'u anhu. Wa uniba ya'anhu. Kemudian posisinya digantikan oleh hiya. Wal munada khamsatu anwa'in, dan munada ada lima macam. Yang pertama al mufradul alam, yang kedua an nakirah al maqsudah, nakirah tapi dimaukan orang tertentu, wan nakiratu ghairul maqsudah, nakirah yang tidak dimaukan orang tertentu, wal mudhafu, kemudian al mudhaf, dan yang berikutnya al musyabah bil mudhaf, yang diserupakan dengan mudhaf. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب. Adapun munada yang mufradul alam dan nakirah maqsudah hukumnya sama, yaitu keduanya dimabnikan sesuai dengan apa yang keduanya dirafa'kan ketika mu'rab. Dimabnikan sesuai dengan rafa'nya dia ketika dia mu'rab. Kalau dia ketika rafa'nya dengan dhamma, ya dimabnikannya di atas dhamma. Kalau dia ketika rafa'nya di atas alif seperti musanna, ya ketika mabni di atas alif. Dan seterusnya. Fayibnayani ala dhommi inkana mufradaini. Maka keduanya, yaitu al-mufrad al-alam dan al-nakir al-maksudah, itu dimabnikan di atas dhommah apabila keduanya mufradaini, mufrad. Contoh ya zaidu. Kenapa? Karena zaid ketika marfu dengan dhommah, ja'a zaidun. Wa ya rajulu, demikian pula rajulu. Ini an-nakirah al-maqsudah. Dia ketika mu'rab dengan dhammah juga. Ja'a rajulun karimun. Ya rajulun. Ya, maka ketika mabni, dia di atas dhammah, hanya dibuang tanwinnya. Ya rajulu, wahai orang itu. Au jam'a taksirin. Atau jamak taksir. Ya. Contohnya ya zuyudu, ini jamak taksir yang al-mufrad al-alam. Wa ya rijalu, ini nakirah al-maqsudah, wahai para laki-laki itu. Au jam'a mu'annathin saliman, ataupun jamak mu'annathin salim. Contohnya ya muslimatu, wahai kaum muslimat itu. Ya. Au murakaban masjian, ataupun yang ditarkib dengan tarkib masjid. Contohnya ya ma'di karibu, ya ma'di karibu, dengan di dhamma akhirnya. Wa yubnayani 'ala al-alifi fi tathniyah, dan al-mufradul 'alam dan an-nakira al-maqsudah dimabnikan di atas alif apabila dia musanna. Contohnya ya zaidani. Kenapa? Karena ketika marfu' dia dengan musanna, ja'a az-zaidani. Wa ya rajulani, wahai dua orang laki-laki itu. Wa 'ala al-wawi fil jam'i, dan dimabnikan al-mufradul 'alam dan an-nakir al-maqsudah di atas wawu pada jamak. Ya, pada jamak. Mudzakkar salim. Contohnya ya Zaiduna, karena ketika mu'rab dengan wawu ja'a Zaiduna. Ya. Wa minha ay min al mawadhi' allati yudmaru fiha al 'amil wujuban al munada. Dan di antaranya, yakni di antara tempat-tempat yang amil wajib diidmarkan, disembunyikan secara wajib adalah pada al-munada. Fi jami'i anwa'ihi, dengan semua macamnya. Semua macam munada, amilnya wajib dibuang. Al-munada definisinya adalah al-matlubu iqbaluhu biharfin min hurufin nida' as-samaniyati. Munada adalah yang dituntut menghadap dengan perantaraan huruf dari huruf-huruf nida yang delapan. Ya. Al-awwalul hamzatu, yang pertama hamzah. Nahu azaidu, wahai Zaid. Ini digunakan lil qarib, untuk al-munada yang dekat, ya, dengan al-mutakallim. Wasani, yang kedua ay, bil qasr, dengan memendekkan hamzahnya. Ay, bukan ay, ay. Wasukun, dan dengan mensukun ya-nya. Nahu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li'ammihi Abi Talib. Contohnya adalah sabda Nabi atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Ay'am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Wahia lil qaribi aydha, dan dia juga sama. Ay digunakan untuk yang dekat. Kalau bahasa Indonesia apa? Yang dekat. Kalau yang jauh kan, hei. Kalau yang dekat apa? Ei. Atau apa? Hei. Ada enggak bedanya? Enggak ada ya, ini kehebatan bahasa Arab. Panggilan dekat ada, khusus yang jauh juga ada. Kalau kita sama aja semua ya. Hei semua, ataupun hai. Dengan suaranya dibedakan kalau jauh, oi. Wasalis, yang ketiga, ya, wahya umul bab, dan ya ini adalah induk bab munada, sehingga ketika ditakdirkan dibuang, harus yang ditakdirkan induknya ya. Sering kan kita dapati munada dalam keadaan dibuang apa, huruf nidanya, maka yang ditakdirkan induknya ya, enggak boleh yang lainnya. Wahya linida'il ba'idi haqiqatan, dan dia ya digunakan untuk menyeru yang jauh. Orang yang jauh, baik secara hakiki jauh ataupun secara hukumnya jauh, seperti orang tidur. Nih. Wasahi, dan orang yang lalai. Ini dekat dengan kita, cuma dia lagi tidur. Sehingga seperti orang jauh. Dengan ya Muhammad. Salam apa? Tum ataupun istayqil. Iya. Waqad yunada biha al-qaribu taukida, dan terkadang diseru dengan ini ya orang yang dekat dalam rangka taukid, memberikan penekanan. Warabi', yang keempat, aya, contohnya aya Zaidu. Wahai Zaid, wahya lil ba'id. Ya. Yang keempat aya ini untuk yang jauh. Ya, aya Zaidu. Wal khamis, yang kelima, haya lil ba'id, untuk yang jauh. Wa ha'uha badal, dan haknya di sini haya, haknya itu badal, pengganti dari hamzah. Yang aslinya aya diganti hanya haya. Wa qila hiya aslun, ada juga yang mengatakan bahwasanya haknya asli, bukan pengganti dari hamzah. Wa sadisu, yang keenam, ay, dengan memanjangkan hamzahnya wasukun, dan sukun pada ya-nya. Nahu ay Zaid, maknanya ya Zaid. Ya. Di sini tidak disebutkan untuk jauh atau dekatnya. Wasabi', yang ke-7. Wa hiya 'indal jumhuri mukhtassatun bin nudbah. Wa, dan dia wa menurut jumhur itu dikhususkan untuk nudbah, ratapan. Waraksa, duhai, sakitnya kepalaku. Wahukiya isti'maluha fi ghairi nudbah, dan dihikayatkan adanya penggunaan wa ini pada selain nudbah. Ya. Qalilan, tapi ini sedikit. Seringnya digunakan ratapan nudbah. Kaqauli Umar atau keluhan. Kaqauli Umar radhiyallahu anhu. Seperti ucapannya Umar radhiyallahu anhu. Wa ajaban laka ya Ibnu Abbas. Wahai ajaib. Aneh sekali engkau wahai Ibnu Abbas. Wasamin yang ke-8. A. Bilmad. Dengan dipanjangkan. Bian yu'ta ba'dal hamzati bil alif. Dengan didatangkan setelah hamzanya alif. Sehingga A. Hamzah dulu kemudian alif. A. Wa innama yadharu nasbul munada idha kana mudhafan. Dan tidak lain nasabnya munada itu tampak apabila munadanya diidhafahkan. Contohnya ya Abdullah, di sini tampak sekali nasabnya munada yaitu abda karena dia abad diidhafahkan. Wa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, au syabihan bil mudhaf, ataupun ketika munadanya adalah syabih bil mudhaf yang diserupakan dengan mudhaf. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Au nakiratan ghaira maqsudah, juga tampak nasabnya ketika munadanya nakirah tapi ghaira maqsudah, tidak dimaukan dengannya orang tertentu. Ya, nahu qaulil wa'iz, seperti ucapannya seorang yang memberi peringatan. Ya ghafilan wal mautu yatlubuh, wahai orang yang lalai dalam keadaan kematian terus selalu apa? Mengejarnya. Ya ghafilan wal mautu yatlubuh, wahai orang yang lalai sedangkan kematian terus mengejarnya. Ghafilan di sini nakirah dan tidak dimaukan orang tertentu. Siapa saja yang dalam keadaan ghaflah maka dia kena. Wa fima ada dzalik la yadhhar nasbu, dan pada selain tempat-tempat ini, selain pada mudhaf ilai ataupun syabih bil mudhaf, selain pada nakirah wal maqsudah, maka nasabnya tidak tampak. Wa inna ma yakunu mansuban mahallan li'annahu maf'ulun bih, dan tidak lain dia dinasabkan pada mahalnya saja karena dia posisinya sebagai maf'ul bih min haitsul ma'na, dari sisi maknanya. Fa inna aslahu ay aslu nahwu ya Abdullah ad'u aw atlub aw unadi Abdullah fa hudhifa al-fi'lu wa uniba ya'u an. Sesungguhnya asal dari ya Abdullah adalah ad'u. Ad'u Abdullah ataupun atlubu Abdullah ataupun unadi Abdullah. Fa hudhifa al-fi'lu, maka dibuanglah fi'ilnya yaitu ad'u atau atlub ataupun unadi. Wa uniba ya'anhu, kemudian digantikan posisinya oleh ya. Ay wa'uwidu anhu, ay wa'uwidu anhu harfun nida litakhfif, yakni digantikan dia posisinya oleh huruf nida. Kenapa digantikan posisi fa'il tadi ad'u atlub ataupun unadi oleh huruf nida? Litakhfif, tujuannya untuk meringankan karena sering dipakai ini munada ini. Kalau harus disebutkan repot. Itu yang pertama. Yang kedua, waliyadullah ala al-insya, agar dia menunjukkan insya tolab. Seandainya dikatakan ad'u Abdullah, seperti jumlahnya bukan insya iya tapi khobar. Ya kan? Ad'u Abdullah, saya memanggil Abdullah. Khobar iya jumlahnya. Tapi kalau dibuang jadi ya, ada tolab. Tolabul iqbal. Wahai Abdullah sini. Ya. Tapi kalau disebutkan fi'ilnya, jadi jumlahnya jumlah khabariyah. Ya, seperti akhruju minal baiti ad'u Abdullah. Ya, jumlah insya'iyah ada istifham, tolab, apa, janji munada, arud dan yang lainnya. Nahi, apalagi nafi, bukan nafi ya. Pokoknya kalau jumlah khabariyah, patokannya ketika bisa dikatakan sodakta atau kadabta, ini apa? Khabariyah, seperti Muhammadun alim sadaqta bisa, atau kadzabta kalau tidak sesuai dengan kenyataannya. Insya'iyah tidak bisa dimasuki sadaqta kadzabta seperti jumlah istifhamiyah. Aina Muhammad, Muhammad di mana? Sadaqta. Benar enggak? Enggak benar. Atau jumlah munada juga. Wahai ya Muhammad, sadaqta enggak bisa. Wahai Muhammad, benar kau? Enggak pas dikatakan sadaqta ataupun kadzabta, itu jumlah insya'iyah. Wa inna ma wajaba hadzul amil wa huwa ad'u limtina'il jam'i baina al-mu'awwid wal mu'awwab anhu, dan tidak lain wajib membuang amil di sini yaitu ad'u atau yang semisalnya, dikarenakan terhalangnya berkumpul antara pengganti dan yang diganti. Ya. Wa zahiru kalamihi an intisab al munada madhhabu sibawaihi, dan yang zahir dari ucapannya beliau al-musannif sepertinya bahwasanya nasabnya munada adalah madhhabnya sibawai. Ya. Wa qala al-mubarrid an-nasib lahu harfun 'ala annahu maf'ulun bih wa anna nasibahu fi'lun muqaddarun wa hadha an-nida'u li saddihi masad al-fi'l. Kata al-mubarrid, yang menasabkan munada adalah huruf atas dasar dia mansub sebagai maf'ul bih, dan bahwasanya yang menasabkannya adalah fi'il yang ditakdirkan dan huruf nida ini, karena huruf nida ini menduduki posisi fi'il. Ini bisa dikatakan penasabnya fi'il ataupun huruf ini, karena huruf ini menduduki posisi fi'il sehingga dia bisa bekerja seperti apa yang digantikan posisinya dari fi'il. Wal munada khamsatu anwa', munada itu ada lima macam, alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Al mufradul alamu, yang pertama al mufradul alamu. Wa huwa ma kana ta'rifuhu sabiqan 'ala nida. Al mufradul alam adalah apa yang dia ma'rifahnya sudah mendahului sebelum dijadikan nida. Sebelum dijadikan sebagai nida ataupun munada, dia sudah ma'rifah. Ditambah lagi dengan nida, maka ma'rifah di atas ma'rifah. Karena dengan apa? Sebab munada yang nakira bisa ma'rifah. Ya, seperti munada al-maksudah. Ya rajulu, ini kan rajulun kan aslinya apa? Nakira apa? Ma'rifah. Nakira, tapi ketika dimasukin munada jadi ma'rifah. Ya rajulu. Ya. Ya. Jadi kata beliau di sini, al-mufradul alam adalah apa yang dia ma'rifahnya mendahului nida. Sebelum dijadikan munada sudah ma'rifah. Seperti Zaid, ya Zaidu. Kaya Zaidu, seperti ya Zaidu. Wa huwa baqin ba'da nida. Dan dia ketika dijadikan munada tetap dalam kondisi ma'rifah. Di sini ada pembicaraan di antara ini nahu. Iya. Ala ta'rifi, dia tetap setelah dijadikan munada dalam kondisi ma'rifah. Seperti yang sebelumnya. Kenapa ma'rifah bil alamiyah? Karena alamiyah. Istishaban lahu, kema'rifahan ini terus menyertai Zaid. Ba'da nida, setelah dia dijadikan nida. Hanya saja di sini ada tambahan, ghayra anna al-khitaba khitaba ahdatha fihi naw'an min at-takhsis 'ala jihati ta'kid kama tukhassisu sifah. Hanya saja khitab, pembicaraan, ya, itu ahdatha khitab yang berupa munada, panggilan ataupun anida. Khitab itu anida, panggilan. Ini ahdatha fihi naw'an min at-takhsis, memunculkan pada isim yang ma'rifah itu seperti Zaid dan yang semisalnya, memunculkan naw' min at-takhsis, satu jenis dari penghususan. Ala jihati ta'kid, di atas sisi at-ta'kid, penekanan. Iya. Ada penekanan. Dihususkan dengan penekanan. Iya. Kama tukhassisu sifah, sebagaimana isi ma'rifah ini dihususkan dengan sifat. Ya, dengan masuknya sifat, maka isim yang ma'rifah tadi terhususkan. Demikian pula, ya, munada. Dia tadinya ma'rifah, setelah dimasuki munada, maka dia dihususkan. Tapi penghususan yang sifatnya ta'kid, penekanan makna. Ya Zaidu, wa Zaid. Hanya Zaid yang dia maukan. Wa nakiratul maqsudah wa hiya ma 'arada ta'rifuha bin nida bi an qusida biha muayyanun ka qawlika ya rajulu turidu bihi syakhsan muayyanan. Sedangkan nakirah al maqsudah adalah apa yang ma'rifahnya itu muncul dengan sebab nida. Bian qusida biha muayyan, yaitu dengan dimaukan dengan nakirah ini muayyan, orang tertentu. Nah, itu yang menyebabkan dia ma'rifah. Dimaukan dengannya isim yang nakirah ini orang tertentu, sehingga dia menjadi ma'rifah. Ka qaulika, seperti ucapanmu, ya rajulu, wahai laki-laki ini ataupun laki-laki itu. Turidu bihi syakhsan muayyanan, engkau menghendaki dengan ucapanmu ya rajulu orang tertentu. Wan nakiratu, ya, kemudian yang ketiga, wan nakiratu ghairul maqsudah, nakirah yang tidak dimaksudkan orang tertentu. berarti dia tetap dalam keadaan nakirah, tidak dimakrifahkan dengan munada. Bizzat, ya ini tidak dimaksudkan zat tertentu. Wa innamal maksudu wahid min afrodiha, tidak lain yang dimaukan dengannya adalah satu dari satuan-satuan yang ada di dalamnya. Yang dimaukan satu saja, siapa saja? Yang dimaukan satu saja, ya dari jenis yang ada di bawahnya. Contohnya, ya insan, ya insanan anqidhni, ya anqidhni, wahai seorang, wahai seseorang, tolonglah aku. Ya. Yang mana saja, yang merasa dirinya manusia, tolonglah aku. Ya insanan anqidhni, wahai manusia, seorang manusia, tolonglah aku. Wal mudhaf, kemudian yang berikutnya adalah munada mudhaf ila ghairihi, kepada selainnya. Munada yang diidhafahkan kepada selainnya, idhafah lafziyah. Idhafah lafziyah adalah idhafah wasf, yang ini tidak memberikan ta'rif, tidak menjadikan dia ma'rifah. Idhafah al-wasf. Contoh, ya dhariba ghula, ya dhariba ghulami, wahai orang yang memukul budaknya. Atau idhafah ma'nawiyah, ya ini yusiru ta'rif, memberikan faedah ma'rifah. Ya ghulama Zaidin, ya ghulama Zaidin. Wal musyabbah, kemudian munada berikutnya adalah munada yang diserupakan dengan mudhaf. Apa itu? Al musyabbah bil mudhaf wa huwa kullu ismaini ahaduhuma murtabit bil akhar 'ala ma sayati. Al musyabbah bil mudhaf adalah dua isim, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, murtabitun bil akhar, berkait dengan yang lainnya, sesuai dengan penjelasannya akan datang nanti. Fa'amal mufradul alamu wal nakiratul maksudatu fayibnayani. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum-hukumnya. Adapun mufradul alam dan nakir al maksudah, maka keduanya dimabnikan. Lafzon au takdira, apakah pada lafaznya ataupun pada takdirnya saja. Dimabnikannya di atas apa? Alama yurfa'ani bihi fi halil i'rab. Dimabnikan sesuai dengan apa yang dia dirofakkan dengannya ketika apa? Mu'rab. Lafzon au takdira, apakah pada lafaznya ataupun pada takdirnya ataupun pada mahalnya. Min ghairi tanwinin, tanpa ada tanwin padanya, dibuang tanwinnya. Illa fi dharurah, kecuali dalam kondisi darurat seperti pada syair. Fayubnayani ala dhom, maka keduanya itu apa? Al mufradul alam wan nakir al maksudah, keduanya dimabnikan di atas dhommah. In kana mufradaini, jika keduanya mufrad. Apa yang dimaukan dengan mufrad pada pemunada? Malaysa jumlah wala syabihan bi aljum. Malaysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Contohnya, ya Zaidu. Ya Rabnya, ya harfu nida, Zaidu munada mufrad mabni ala dhom. Kalau mau dilanjutkan, fi mahali nasbin. Wa ya rajulu. Ya Rabnya, ya harfu nida, rajulun munada nakirah maksudah. Mabniun ala dhom, li'annal maksud bihi mu'ayyan. Ya, jadi rajul munada nakirah maksudah, disebutkan ya. Nakirah maksudah mabni ala dhom, li'annahul maksud. Kenapa dia mabnikan di atas dhommah? Li'annal maksud bihi mu'ayyan, karena ini maksud dengan rajul adalah orang tertentu. Wa mitlu dhalika al-mu'rabu takdira, yang semisal ini juga, yang mu'rab, tapi hanya pada takdir saja. Contohnya, ya Musa. Fa'innahu munada mufrad, sesungguhnya Musa dan yang semisalnya dari sini si maksur, itu mabni ala dhammah muqaddarah, mabni di atas dhammah muqaddarah ala al-alif, mana min dhuhriha at-ta'adzur. Kemudian juga wal mu'rabu mahallan, yang ketiga, yang mu'rab pada mahalnya seperti isim mausul. Ya man la ilaha illa huwa. Man, i'rabnya bagaimana? Munada, ya isim mausul, mabni ala apa? Ad-dhammah, atau mabni ala sukun fi mahali apa? Dhammahnya mana di sini? Al-dhammah muqaddara ya dhammahnya sepertinya di sini. Wal mu'rab mahallan. Mana min dhuhri at-ta'adzur wal mu'rab mahallan. Ya, mu'rab mahalnya saja. Berarti apa? Man isim mausul mabni ala sukunnya fi mahali rafin, fi mahali nasbin. Ya gitu aja sepertinya ya. Fi mahallan. Wasmu isyarah, wasmu isyarah ya hadza alqaimu. Atau juga yang mengatakan mabni ala dhom al-muqaddarah. Iya. Ya hadza al-qa'im, wahai orang yang berdiri ini. Hadza ism isyarah. Iya. Di sini mabni ala dhom al-muqaddarah. Atau dikatakan mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Wa dhamir juga dhamir. Ya anta boleh dengan menggunakan anta ataupun ya iyyaka wa ya iyyaka. Ya, ini juga sama. Dhammahnya ditakdirkan. Ya, dhammahnya ditakdirkan saja. Ya. Terkait dengan munada atau masuknya huruf nida pada dhamair ada khilaf di antara ahli nahwu. Tapi ada syawahidnya dari syair. Dan yang boleh untuk dipanggil dari dhamir-dhamir adalah khusus dhamir mukhatab. Ya, khusus dhamir mukhatab. Adapun dhamir mutakallim dan dhamir ghaib itu tidak boleh dipanggil. Ya. Contohnya antia anta wa iyyaka, silakan dipakai ya anta ataupun ya iyyaka. Ya. Kemudian wa yahuwa ini memanggil sesuatu yang apa? Ghaib. Fi nida'ihi ta'ala, ini hanya untuk memanggil Allah. Wa yamtani' nida'u ghairihi, dan terhalang untuk bisa menggunakan panggilan kepada dhamir pada selainnya. Kama qala ba'dul muhaqqiqin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli tahqiq. Wa allafa fihi mu'allafan hafila, dan sebagian mereka ada yang menulis tentang munada ataupun nida pada dhamir dengan tulisan yang besar. Ya, sama di sini ada isyal. Ya, semuanya pada mahal nasab semua ya. Yang mabni-mabni ini. Ya, sebagian meratakan. Mabninya di atas dhommah. Hanya saja ada yang dhommahnya kelihatan, ada yang dhommahnya ditakdirkan. Ya, ada yang mau disampaikan? Falmunada fi jami'i dhalika mabniyul mahal ala dhom, maka munada pada semua contoh tadi, nah itu mabni di atas dhommah, ya itu kan, munada pada seluruh contoh-contoh tadi, mabni di atas dhommah. Ya pak, pada contoh anta, dhommahnya muqaddarah, berarti dhommahnya muqaddarah. Juga pada contoh ya hadza, dhommahnya muqaddarah. Ya man juga dhommahnya muqaddarah. Ya, ya sibawaihi juga sama, dhommahnya muqaddarah. Ya. Mabni ala dhammah al-muqaddarah, kalau mau dilanjutkan fi mahalli nasbin. Aw kana jam'a taksirin, atau keduanya, apa ini keduanya? Al-mufradul alam ataupun an-nakira al-maqsudah, atau keduanya jamak taksir. Limudzakkarin atau muannasin, apakah untuk muzakkar ataupun muannas? Ya. Contohnya ya zuyudu. Misalun lil munada al mufradi al majmu'i jam'a taksirin limudzakkar. Ya zuyudu adalah contoh bagi munada yang mufrad yang dijamakkan dengan jamak taksir untuk muzakkar. Wa ya rijalu, hadza misalun lil munada an nakira al maqsudati al majmu'ati jam'a taksirin. Ya rijalu adalah contoh munada yang nakirah, yang dimaukan dengannya orang tertentu dan dijamakan dengan jamak taksir. Wa mithalul munada al-mufradi al-majmu' jam'a taksir, contoh munada mufrad yang dijamakan dengan jamak taksir li muannatsin atau muannas adalah yahunudu li'annahu jam'u hindin, karena hunud adalah jamak hindin. Jamu taksir, jamu taksir. Wa mithalul munada an-nakir al-maqsuda al-majmu'ah jamu taksir al-mabniya ala dhammah muqaddara ya usara. Contoh, munada nakirah maqsuda yang dijamakkan dengan jamu taksir yang mabni di atas dhammah muqaddara adalah ya usara. Ya usara munada mabni ala dhammah al-muqaddara. Faya fi jami'i dhalika harfu nida'in, maka ya pada semua contoh ini adalah huruf nida. Wa ma ba'daha munada, dan apa yang setelahnya munada mabni ala dhammah zahirah, mabni di atas dhammah zahirah. kasala satil uwal, sebagaimana tiga contoh yang pertama. Apa saja tiga contoh yang pertama? Ya zuyudu, ya rijalu, ya muslimatu. Ya. Ah, bukan, yang contoh yang sebelum ini apa? Ya zuyudu, ya hunudu. Satu lagi apa? Hah? Ya rijalu, ya, ya rijalu. Wa 'ala dhammah muqaddarah kal misal rabi' dan mabninya di atas dhammah muqaddarah sebagaimana pada contoh yang keempat. Jadi apa? Ya, ya usara, wahai para tawanan ini. Asir usara. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarih rahimallahu taala, aw kana jam'an muannasin saliman bin nasbi natun li jam'i. Natun li jam'in nahu ya muslimatu wa irabuhu. Ya harf nida, wa muslimat munada nakiratun maqsuratun mabniyun ala dhammi, wa misalun munada al-mufrad al-majmu' jam'a muannasin saliman ya hindatu aw kana murakkaban tarkiban masjiyan nahu ya ma'di karibu bidammil ba wa irabuhu ya harf nida, wa ma'di karibu munada mufradun mabniyun ala dhammi ومعناه فيما قال أحمد بن يحيى ثعلب أداه الكرب أي تجاوزه حكى ذلك أبو الفتح عن الفارسي ومن المركب المزجي له سيبويه فتقول فيه يا سيبويه بالبناء القصري كما تقول يا حدامي وقطامي ونهوها من الأعلام المبنية قبل النداء فإنك تبنيها بعد النداء على ما كانت عليه قبله وتقدر فيها الدمة كما تقدرها في المعتل كالفتى والقاضي ويظهر أثر ذلك في التابع فتقول يا سيبويه العالم برفع العالم مراعة للدمة المقدرة في آخر سيبويه وإن كان مبنيا لفظا على القصر ونصبه مراعة لمحله كما يفعل في تابع المنادى والعلم المركب الإسنادي المهكي كما هو عليه كالمبني في تقدير الضمة في آخره فتقول يا تأبت شرعا ويا برك نحره ويرابه يا حرف النداء وتأبت شرعا منادى مفرد مبني على ضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها الحكاية أمثله برك نحره وتقول في إرابي يا سيبويه يا حرف النداء وسيبويه منادى مفرد مبني على ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء وفي نحو القاضي منع من ظهورها الاستثقال وفي نحو الفتى وموسى منع من ظهور التأذر ومعنى تأبت شرا جعل السلاح تحت إبطه ويبنيان على الألف في التثنية أي المثنى نيابة عن الضمة نحو يا زيدان هذا مثال المنادى المفرد ويا رجلان هذا مثال النكرة المقصودة وتقول في إعراب الأول يا حرف النداء وزيدان منادى مفرد مبني على ما يرفع به لو كان معربا وهو الألف نيابة عن الضمة لأنه مبني وفي إعراب الثاني يا حرف النداء ورجلان منادى نكرة مقصودة مبني على ما يرفع به لو كان معربا وهو الألف نيابة عن الضمة لأنه مبني ويبنيان على الواو في جمع المذكر السالم نيابة عن الضمة نحو يا زيدون هذا مثال المنادى المفرد وتقول في إعرابه يا حرف النداء وزيد المنادى مفرد مبني على ما يرفع به لو كان معربا وهو الواء نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم ومثال النكرة المقصودة يا مسلمون فتعربه كما تعرب يا زيدون غير أنك تقول فيه منادى نكرة مقصودة لأن مفرده وهو مسلم نكرة بخلاف زيد فإن مفرده وهو زيد معرفة وبهذا يتبين الفرق بين المفرد والنكرة المقصودة ولم يذكر المصنف مثالا للنقرة المقصودة في المركب المزجي بل اقتصر على معدي كربة وهو مثال للمفرد العلمي. Atau boleh pula antum tambahkan ya, ketika mi'rab isim-isim yang mabni, mabni al-dhammah al-muqaddarah mana min zuhuriha harakatul bina al-asliyah. Tambahkan seperti itu. Seperti pada ya hadha hadha munada mabni al-dhammah al-muqaddarah mana min zuhuriha harakatul bina al-asliyah. Harakat bina yang asliyah itu sukun. Adapun pada contoh anta ya anta, ini juga sama. Yang menghalangi munculnya dhammah adalah harokat bina yang asli, yaitu fathah. Demikian pula pada man, yang menghalangi munculnya dhammah adalah harokat al-bina al-asliyah. Sehingga dikatakan ya hadha hadha munada mabni ala dhammah al-muqaddarah mana min zuhriha harokatul bina al-asliyah, harokat bina yang asli. Kalau mau ditambahkan fi mahalli nasbin. Kemudian aw kana jam'a mu'annatsin saliman, ataupun ketika al-'alamu ataupun al-mufrad al-'alam wa an-nakira al-maqsuda itu berupa jamak mu'annats salim. Bin nasbi na'tun li jam' saliman, itu nasab sebagai sifat bagi jamak bukan bagi mu'annas, sehingga dibaca mansub. Jam'a mu'annatsin saliman, jama mu'anas yang selamat, jamaknya bukan mu'anasnya. Nahu ya muslimatu, i'rabnya ya harfu nida'in wa muslimat munada nakira maksudah. Munada nakira tapi dimaukan tertentu, wahai kaum muslimat ini ataupun itu, sudah tertentu, tidak umum. Seperti kaum muslimat yang ada di majlis tertentu. Nih. Ya muslimat intabihna, perhatikan. Ya. Mabni ala dhom, mabni dia di atas dhommah. Wa mithalul munada al-mufradi al-majmu'i jam'a mu'anathin saliman ya hindatu. Contoh munada mufrad yang dijamakkan dengan jamak mu'anathin salim adalah ya hindatu. Aw kana murakkaba, ataupun ketika al-mufradul alam atau an-nakirah al-maqsuda itu murakkab. Tarkiban masjian, diterkib dengan tarkib masji. Contohnya ya ma'di karibu, didhommi alba dengan mendhommah ba'nya. I'rabnya ya harfu nida, wa ma'di karib munada mufrad mabni 'ala dhomm, wa ma'naha fi ma qala Ahmad ibn Yahya fa'lab 'adahu al-karbu ay tajawazah. Dan makna ma'di karib seperti yang dikatakan oleh Ahmad ibn Yahya fa'lab adahu al-karb, yani tajawazah, kesedihan, kedukaan ataupun kesulitan melaluinya. Haka dhalik Abul Fatih, ini dihikayatkan oleh Abul Fatih anil Farisi, dari Al-Farisi. Wa minal murakkabi al-masji nahu sibawaih, termasuk dari yang murakkab masji adalah sibawaih. Fataqulu fihi sibawaihi bil bina' alal kasri, engkau katakan padanya, ataupun fataqulu fihi, maka engkau katakan dalam contoh munada ya sibawaihi bil bina' alal kasri, dengan bina di atas kasrah. Jadi sibawai munada mabni 'ala dhamma al-muqaddarah mana min dhuhriha harakatu al bina' asliyah. Kama taqulu ya hadami, sebagaimana engkau katakan ketika memanggil hadami, hadami wa qatami, ini isim-isim adil yang diadilkan dari nama-nama mu'annas. Hadami hazimah, qatami qatimah, wa nahwiha, dan semisalnya minal a'lam al-mabniyah, dari nama-nama yang mabni. Qabla nida, sebelum dijadikan munada. Ya dakhilah, sebagian menganggap hadami itu mabni, sebagian mengatakan hadami mamnu' min as-sarf. فَإِنَّكَ تَبْنِيهَا بَعْدَ النِّدَى عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ, maka engkau memabnikannya setelah nida, memabnikannya عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهِ, adalah sesuai dengan keadaan dia sebelum dijadikan sebagai munada. Kalau dia sebelumnya mabni di atas kasrah seperti si bawaihi, hadami, qatami, maka ketika dijadikan munada pun mabni di atas kasrah. Wa tuqaddar fiha dhammah, dan dhammahnya hanya ditakdirkan saja. Kama wa tuqaddir fiha dhammah kama tuqaddiruha fil mu'tal. Engkau takdirkan padanya dhammah sebagaimana engkau menakdirkan dhammah pada isim ya mu'tal, akhirnya huruf illah seperti al-fata dan al-qadi. Wa yadhhar atharu dhalik fit tabi', dan tampak ya pengaruh dari dhammah yang ditakdirkan itu pada tabi'nya. Engkau katakannya si bawahi al-alimu, wahai si bawahi yang alim ini, bi raf'i al-alimi, dengan merafakkan al-alim, muru'atan lidhammah al-muqaddarah, karena memperhatikan dhammah yang ditakdirkan pada akhir si bawahi. Ya, si bawahi al-alimu. Wa in kana mabniyan lafzan, meskipun lafaznya mabni, alal kasri, di atas kasrah. Boleh pula engkau nasabkan al-alima, ya si bawahi al-alima, wa nasbuhu, itu di situ apa? Ma'tuf. Ya. Wa nasbihi, ma'tuf dengan bi raf'i. Ya. Bukan wa nasbu wa nasbihi. Ya si bawahi al-alim bi raf'i al-alim wa nasbihi, ataupun menasabkannya boleh pula. Ya si bawahi al-alima. Kenapa engkau nasabkan? Mura'atan li mahallihi, karena melihat, menganggap mahalnya. Ya, karena mahalnya nasab, mahful. Kama yuf'al fi tabi'il munada, ya, sebagaimana ini diperbuat pada tabi'nya munada. Wal'alim wal'alamul murakkabul isnadi al-mahki, kama huwa alaih. Ya. Wal'alam al-murakkab al-isnadi al-mahki, kama huwa alaih. Kalmabni fi takdir dhammah fi akhirih, alam yang murakkab isnadi yang mahki, yang dikaitkan apa adanya, kama huwa alaih, yang dikaitkan apa adanya, itu hukumnya seperti alam yang mabni dalam hal menakdirkan dhammah padanya pada akhirnya. Fataqulu, maka engkau katakan pada al-murakkab al-alam al-murakkab al-isnadi, ya ta'abbata syarra wa ya baraka nahruh. I'rabnya ya harfu nida, wa ta'abbata syarra munada mufrad mabni ala dhammah muqaddarah fi akhirih, mana min zuhriha al-hikayah. Yang menghalangi munculnya dhammah adalah hikayah, harakat hikayah. Wa mitluhu, yang semisal dengan ini, ta'abbata syarra adalah baraka nahruh. Wa taqulu fi i'rabi yasibawaih, dan kau katakan pada i'rabnya sibawaiya harfu nida'in, wa sibawaihi munada mufrad mabni ala dhammatin muqaddaratin, mana min zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil bina. Yang menghalangi munculnya dhammah adalah sibuknya tempat dengan harakat bina, ya, al-asli, al-asliyah. Wa fi nahwi, dan pada contoh al-qadi, mana min zuhuriha al-istithqal. Wa fi nahwi al-fata wa musa, mana min zuhuriha al-ta'adzur. Wa ma'na ta'abbata syarra, ma'na ta'abbata syarra aslinya adalah ja'ala silaha tahta ibdih, dia menjadikan silah, senjata, di bawah ketiaknya. Wa yubnayani 'ala al-alif fi tasniyah, dan keduanya yaitu al-'ala al-mufradul 'alam dan an-nakira al-maqsudah dimabnikan di atas alif pada yang musanna'nya. Ay al-musanna niyabah anid dhammah, yang mana alif ini menggantikan dari dhammah. Contohnya ya zaidani, hadha mithalul munada al-mufrad, ya zaidani adalah contoh munada mufrad, mufradul alam. Wa ya rajulani, hadha mithalun nakirah al-maqsudah, ini contoh nakirah, ini bukan orang tertentu, wahai dua orang ini. Wa taqulu fi i'rabihi, engkau katakan dalam i'rabnya al-awwal ya harfu nida, fi i'rabil awwali, fi i'rabil awwali, engkau katakan pada i'rabnya yang pertama yaitu ya apa, zaidani, ya harfu nida, zaidani munada mufrad mabni ala ma yurfa'u bih law kana mu'raban, dia dimabnikan sesuai dengan apa yang dia dirafa'kan seandainya mu'rab, Fahuwal alif. Itu alif. Langsung boleh. Mabni alal alif boleh. Niyamah anil dhammah. Ini alif menggantikan dari dhammah. Li'annahu musannan. Karena dia Zaidan musanna. Wa fi i'rabi tsani. Dan pada i'rabnya yang kedua. Yaitu apa? Ya rajulani. Ya harfu nida'in wa rajulani munada nakirah maksudah. Dikasih keterangan ini penting. Untuk membedakan dengan nakirah. Nakirah kira maksudah. Mabni ala ma yurfa'u bihi law kana mu'raban. Dia dimabnikan di atas apa yang dia dirafakkan dengannya. Seandainya dia mu'rab. Yaitu alif. Niyaba'ni dhamma li'anna musannan. Sebagai ganti dari dhamma karena dia musanna. Wa yubnayani ala alwawi fil jam'i almuzakkari salimi niyabatan an dhamma. Dan dimabnikan keduanya. Apa? Al-mufradul alam dan an-nakira al-maksudah. Di atas wawu pada jama' muzakkar salim. Niyabah anil dhammah. Wawu ini menggantikan dari dhammah. Nahu ya zaiduna. Ya zaiduna. Hadha misalul munada al-mufrad. Ini adalah contoh munada mufrad. Wa taqulu fi i'rabih. Engkau katakan dalam i'rabnya. Ya harfu nida'in. Wa zaidun munada. Munada. Mufradun mabniyun ala ma yurfa'u bihi law kana mu'raban wa huwa al-waw niyaban anil dhamma li annahu jam'u mudzakkarin salimun. Zaidun munada mufrad mabni sesuai dengan apa yang dia dirafakkan dengannya seandainya dia mu'rab yaitu wawu. Wawu ini menggantikan dari dhamma karena dia jam'u mudzakkar salim. Wa mithalun nakira al-maqsudah, contoh nakira al-maqsudah yang dijamakkan dengan jam'u mudzakkar salim adalah ya muslimun. Fatu'ribuhu, maka engkau i'rab muslimun, kama tu'ribu zaidun, sebagaimana engkau i'rab zaidun. Ghayra annaka taqulu fi, walangka di sini innaka. Ghayra annaka diganti ghayra innaka. Kenapa? Hah? Karena ghayr diubahnya kepada apa? Mufrad. Iya kan? Makanya pakai annaka. Ghayra annaka taqulu fihi, hanya saja engkau katakan pada i'rabnya muslimun munada nakira maqsudah, munada nakira maqsudah. Li'anna mufradahu, karena mufradnya muslimun adalah muslimun. Nakirah. Iya, sehingga dikatakan munada nakira maqsudah. Karena i'rab mufradnya muslimun nakirah. Bihilafi Zaidun, berbeda halnya dengan Zaidun. Fa inna mufradahu wa huwa Zaid ma'rifah. Sesungguhnya mufradnya Zaidun adalah Zaidun ma'rifah. Wa bihadza yatabayyanu al-farqu bainal mufradi wan nakirati al-maqsudah. Dengan ini jelaslah perbedaan antara mufrad dan nakirah al-maqsudah. Hanya dari sisi tadi keterangannya. Kalau nakira maksudah ditambahkan di situ apa? Munada nakira maksudah. Walam yadhkur al-musannif mithalan lin nakira al-maksudah. Dan al-musannif tidak menyebutkan contoh dari nakira al-maksudah. Fil murakab al-masji. Pada yang murakab al-masji. Ada enggak contohnya? Balik tasara ala ma'di karib. Bahkan beliau hanya mencukupkan pada ma'di karib. Di sini juga Asy-Syarih tidak mencontohkan ada enggak wallahu alam. Wa huwa mithalun lil mufrad al-alam, dan dia juga termasuk contoh dari mufrad al-alam. Ya, ataupun dan dia al-murakkab al-masji ini adalah contoh dari mufrad al-alam. Ma'di karib adalah apa? Contoh dari mufrad al-alam. Ya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham. Iya tadi maknanya, ada ya'du, melampaui, melewati. Ada maknanya tajawaza, melalui, melewati. Al-karb, sedihan, kegentingan. Soalnya? Iya, pengen disebutkan soal yang kemarin ya. Ya. Tentang apa? Maf'ulun bih. Ya, saya bacakan lagi barangkali ada yang pengen mencatat soal yang kemarin dibacakan terkait dengan lafzul bih. Ya cepat ya tulisnya. Arif al-maf'ula bih. Arif al-maf'ula bih. Atau dari awal ya. Lanjutan yang kemarin berarti lanjutan ya. Ini soal lanjutan kemarin sekalian. Nyicil ya. Ya kam mulai. Kam adada al-mansubati minal asma. Sudah pelajaran cukup. Jangan tanyakan. Ya, sekarang nulis. Ada waktu nulis soal-soal. Kam adada al-mansubati minal asma wa mahiya. Kam adada al-mansubati minal asma wa mahiya. Berapa jumlah mansubat dari isim dan apa saja sebutkan. Yang kedua, arif al-maf'ula bih. Arif al-maf'ula bih ma zikri amthilatin lah. Arif al-maf'ula bih ma zikri amthilatin lah. Yang ketiga, yanqasimul maf'ulu bih ila qismaini. Yanqasimul maf'ulu bih ila qismaini. Udhkurhuma ma'al amthilah. Udhkurhuma ma'al amthilah. Yanqasimul maf'ulu bih ila qismaini. Udhkurhuma ma'al amthilah. Mal aslu fil maf'uli bih. Mal aslu fi al maf'uli bih. Mal aslu fi al maf'uli bih. Min haythu taqdim wa ta'khir. Min haythu taqdim wa ta'khir. Mal aslu fil maf'uli bih min haythu taqdim wa ta'khir. Yajibu taqdimul maf'uli bih ala al-fa'il. Yajibu taqdimul maf'uli bih ala al-fa'il. Fi thalathati mawadi'a. Fi thalathati mawadi'a. Yajibu taqdimul maf'uli bih ala al-fa'il. Fi thalathati mawadi'a. Udhkurha ma'a tamthil. Udhkurha ma'a tamthil. Kemudian mata yajibu taqdimul maf'uli bih. Mata yajibu taqdimu al maf'uli bih. Ala al fi'li wal fa'il. Ala al fi'li wal fa'il. Mata yajibu taqdimul maf'uli bih على الفعل والفاعل. اذكر ذلك بالأمثلة. اذكر ذلك بالأمثلة. Ya, kemudian يجب تأخير المفعول به عن الفاعل. يجب تأخير المفعول به عن الفاعل. يجب تأخير المفعول به عن الفاعل. في ثلاثة مواضع. Fi thalathati mawadi'a. Udhkurha ma'al amthilah. Udhkurha ma'al amthilah. Apa bedanya amthilah dengan tamthil? Maknanya alat tamthil apa artinya? Membuat contoh. Iya. Alat amthilah contoh-contohnya. Masdar dia mengandung makna fi'il. Tamthil membuat contoh. Amthilah contoh-contoh. Ada kalau masdar ada mengandung mana apa? Fi'il. Kemudian mata yuhdhafu 'amilul maf'ul bih. Tadi ketinggalan enggak? Yajibu ta'khirul maf'ul bih 'anil fa'il fi thalathati mawadhi' udzkurha ma'al amthilah. Kemudian mata yuhdhafu 'amilul maf'ul bih jawazan. Mata yuhdhafu 'amilul maf'ul bih jawazan. ومتى يحذف وجوبا. Ini harus dimutkinkan ya. Diulang-ulang terus. Uzkur dzalika ma'al amthilah. Ini disengaja setiap soal ada amthilah. Amthilah memang sangat ya sangat penting amthilah ini kedudukannya. Kalau mau ditambahkan ma'al i'rab. Lebih bagus lagi. Mata yuhdhafu 'amilul maf'uli bih jawazan wa mata yuhdhafu wujuban. Udzkur dzalika ma'al amthilah. Ini terbiasa antum terus ya Rob. Nanti kalau sudah lancar. Iya. Enggak repot. Tinggal prakteknya. Kemudian tentang istighal sekarang soalnya. Udhkur ma haqiqatu al-ishtighal. Udhkur ma haqiqatu al-ishtighal. Udhkur ma haqiqatu al-ishtighal. Wa masil lima taqul. Wa masil lima taqul. Ya, sekarang tentang munada. Arif al-munada. Apa al-munada? Urusan huwa al-matlub iqfaluhu bi harf min hurufin an-nida. Sudah belum? Uzkur anwa' al-munada. Uzkur anwa' al-munada. Wa hukma kulli naw'in minha. Uzkur anwa' al-munada wa hukma kulli naw'in minha. Yang cepat kan Syekh. Jelek apa-apa yang mesti dibaca. Ma'al amzilah. Uzkur anwa' al-munada wa hukma kulli naw'in minha ma'al amzilah. Ya cukup. Munada ini bahasanya lumayan panjang. Lumayan panjang. Tapi sering kita dapat ya seperti ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sekarang langsung aja ya, masuk ke pelajaran kedua. Ya silakan yang mau istirahat. Sekarang kita lanjutkan langsung dengan materi yang kedua, yaitu apa? Tamimah. Ya. Biasanya kalau musannif itu yang dia benar-benar baru menulis. Kalau mu'alif itu hanya nyusun, ta'lif. Ngambil dari sini, sini, sini, sini. Dia benar-benar baru memulai tulisannya itu. Kalau yang mu'alif biasanya ngambil dari sini, ngambil dari sini, nyusun, nyusun, nyusun. Kalau penulis, nulis gitu. Kalau mu'alif itu ya nyusun. Ngambil dari sini, ngambil dari sini. Nanti misalkan mau bikin apa, ya ngambil dari buku ini, pindahin ini, mualif. Seringnya kayak gitu. Lebih khusus kalau musannif itu. Ya. Baru dia, mencetuskan yang baru. Apa i'rabnya? Al-majmu'a jam'a taksir? Mafal mutlak sebenarnya. Ya, dari majmu'a jam'a taksir. Anyujma' sama dengan al-majmu' alladhi yujma'. Maknanya al-majmu' alladhi yujma' jama' taksir. Mafhul mutlak. Al-bata itu mafhul mutlak juga. Maknanya al-qopa. Qopa itu qopa'an. Dari al-bat. Ya. Saya al-bata. Tadi sudah kita lewatkan ininya ya, maknanya. Dia i'rabnya maful mutlak juga. Maful mutlak. Maknanya al-qopa'. Qopa'tu qopa'an. Ya. Saya pastikan gitu loh. Al-battah sama sekali. Sudah kita pernah lewatkan ya? Diingatkan lagi tuh. Lupa. Fungsinya. Kalau i'rabnya dia maful mutlak. Ya. Ada di sana satu kitab khusus membahas tentang yang muskil dari i'rabnya. Ya harus ada waktu sendiri itu. Seperti al-i'rab lughatan. Kenapa lughatan? Ada khilaf itu. Sebagian mengatakan dia mansub karena membuang huruf khafad fil lughah, tapi ini dilemahkan karena tidak ada fi'il sebelumnya. Yang rajih itu yang hal. Ya. Panjang itu pembahasannya. Jaringan lah insyaallah dalam masalah i'rab ini karena enggak ada pengaruh ya dalam makna. Ya. Kecuali yang berpengaruh pada makna, ya. Makna kalau kita baca tafsir itu ada beberapa kalimat yang di situ boleh dengan beberapa sisi i'rab. Coba untuk baca tafsir Al-Qur'an. Itu ada ini bisa di'rab dengan ini, bisa dengan ini dan maknanya bisa semua. Ya. Ya, cukup ya. silakan yang mau istirahat-istirahat ya, karena kita masuk ke sesi kedua langsung. Nanti istirahatnya sekalian aja. Jam 10 kurang 10 istirahat. Ya nanti ada waktu istirahatnya ya.